إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتح الله والمسلمين والمسلمات رحمكم الله. Sekarang kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-1172. Masih dalam pembahasan tentang nafkah. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil hajj bitul qala fi dzikrin nisa walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Akhrajahu Muslim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil hajj bitul. Dan dari Jabir, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang panjang tentang haji. Qala fi dzikrin nisa. Beliau bersabda pada penyebutan an-nisa, kaum wanita. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan mereka para istri memiliki hak rizki dan pakaian mereka kepada kalian dengan ma'ruf. Akhrajahu Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Muslim. Dan dari Jabir, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang panjang tentang haji. Beliau bersabda pada atau dalam penyebutan kaum wanita, dan mereka para istri memiliki hak rizki dan pakaian mereka terhadap kalian dengan ma'ruf. Hadis dikeluarkan oleh Muslim. Disebutkan di dalam hadis ini, hadis Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang panjang tentang haji. Dan hadis Jabir tentang masalah haji dulu sudah pernah kita baca dan sudah pernah kita bahas dalam pembahasan haji, di mana hadis Jabir radhiyallahu anhu tentang masalah haji itu adalah hadis yang paling lengkap, hadis yang paling lengkap tentang masalah haji. Ini adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh 5 Muslim. Karena itu Asy-Syaikh Al-Albani dalam risalah beliau yang berjudul Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadikan hadis Jabir adalah sebagai pembahasan pokok dalam masalah haji. Dan dulu sudah pernah kita bahas. Dan itu hadis yang terpanjang dan terlengkap terkait dengan masalah haji di dalam hadis Jabir. Lah, dalam hadis yang panjang tentang masalah haji yang dibawakan oleh Jabir radhiyallahu anhu, di mana Jabir membawakan mulai dari keluarnya Nabi SAW keluar dari Madinah untuk haji sampai selesai, yaitu sampai Id. Itu semuanya ada dalam hadis tersebut. Nah, di dalam hadis tersebut disebutkan tentang sabda Nabi SAW terkait dengan para istri, terkait dengan hak kaum wanita. Yang Nabi SAW sebutkan pada waktu khutbah Arafah. Dalam khutbah Arafah Nabi SAW menyebutkan perkara-perkara pokok dalam agama, perkara-perkara penting, diantaranya disebutkan tentang kaum wanita. Bukan hanya terkait dengan masalah nafkah saja, tetapi juga masalah yang lain yang Nabi memberikan nasihat kepada para suami, bagaimana menyikapi mereka, para istri. Juga Nabi SAW menyebutkan, mengingatkan tentang masalah akad nikah, penghalalan perhormatan mereka kaum wanita dengan kalimat Allah. Dan juga Nabi menyebutkan bahwa mereka adalah amanah. Dalam masalah nafkah, Nabi sebutkan walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka para istri itu memiliki hak rizki mereka. Rizki yang dimaksud di sini adalah al-ata, pemberian. Dan pemberian yang dimaksud di sini adalah al-akl wa syurb, makan dan minum. Mereka para istri berhak mendapatkan rizki mereka, maksudnya mendapatkan pemberian makanan dan minuman. Wakiswatuhunna, dan mereka berhak untuk mendapatkan pakaian mereka. Alaikum, atas kalian, yaitu atas suami. Mereka para istri memiliki hak terhadap suaminya, yaitu hak nafkah berupa rizki, itu makan, minum, dan pakaian. Yang standar ukuran nafkah yang menjadi hak mereka untuk mereka dapat, yang untuk mereka dapatkan, disebutkan oleh Nabi bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Bil ma'ruf, dengan ma'ruf itu maksudnya adalah sesuai dengan uruf adat allati alaihan nas, adat yang berlaku pada manusia sesuai dengan waktu, tempat, dan keadaan mereka. Itu ukuran batasan hak mereka mendapatkan nafkah berupa makanan, minuman, dan pakaian. Ukurannya adalah bil ma'ruf, yaitu sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia, disesuaikan dengan tempat, waktu, dan keadaan mereka. Yang sudah dikenal, yang sudah diketahui, dan yang sudah berlaku dalam kehidupan manusia. Itu batasannya. Di mana mereka tinggal, kapan waktunya, dan bagaimana keadaan mereka dari sisi lapang dan sempitnya rizki, dari sisi kaya, miskin, atau sedang rizki yang mereka miliki. Itu yang dimaksud dengan uruf, yang dimaksud dengan bil ma'ruf. Tentunya berbeda waktu, uraf dan adatnya pun berbeda. Di zaman tahun 80-an beda dengan tahun 2000. Di kota dengan di desa beda uraf dan adatnya, kebiasaan dan adatnya. Dalam nafkah tentu beda besar kecilnya antara desa dan kampung. Tahun dulu dengan tahun sekarang tentu beda. Demikian juga adat dan kebiasaan manusia itu juga berbeda dari sisi keadaan mereka, keadaan rezeki mereka. Kebiasaan adat yang berlaku dalam nafkah di kalangan suami yang miskin tentu beda dengan suami yang kaya. Lah yang menjadi ukuran itu adalah adat dan uruf itu. Kalau orang miskin, adatnya yang berlaku dalam kehidupan manusia berapa? Itu jadi ukuran. Adatnya orang kaya yang penghasilannya besar per hari atau per bulan tentu beda dengan yang penghasilannya kecil. Itu yang menjadi ukuran, yang menjadi standar dalam pemberian nafkah. Dan itu ketentuan dalam memberikan nafkah. Karena itu, seandainya ada suami menuntut kepada istri nafkah yang nafkahnya itu menyelisihi, tidak sesuai dengan adat dan urfnya, kebiasaannya, apa kebiasaan yang ada, maka suami punya hak untuk tidak memberi. Dan itu bukan suatu kewajiban dan kelaziman. Umpamanya ada istri hidupnya di desa. Nafkah pada umumnya sudah jelas. Kemudian dia menuntut nafkah kehidupan kota. Tidak wajib untuk memberikan. Dan tidak wajib untuk memberi. Itu tidak lazim. Karena biaya kehidupan di kota dengan di desa beda. Ada istri suaminya rizkinya itu sedang, tidak kaya, tidak besar, tapi tidak juga miskin. Kemudian istri itu menuntut nafkahnya suami yang kaya. Ini berarti sudah keluar dari adab dan kebiasaan, keluar dari uruf. Maka suami boleh untuk tidak memberi tuntutan yang seperti itu. Dan itu bukan kewajiban. Kalau sudah keluar dari uruf, keluar dari adat dan kebiasaan yang ada pada manusia. Karena batasannya itu adalah bil ma'ruf. Adapun kalau suami di dalam memberikan nafkah kepada istri itu tidak sesuai dengan uruf, ya. Umpamanya dalam hidupnya di kota, suami mampu memberikan nafkah dengan sesuai dengan biaya hidup di kota, tetapi dia memberinya dengan biaya hidup nafkah di kampung. Nah, maka istri itu punya hak untuk menuntut, meminta agar sesuai dengan uruf, agar supaya bil ma'ruf, begitu. Atau tidak mencukupi, seperti dalam hadis yang sudah kita baca, di hadis yang pertama di dalam bab ini. Ya. Maka berhak istri untuk menuntut, bahkan diperbolehkan untuk mengambilnya walaupun tidak sepengetahuan suami, asal dengan batasan bil ma'ruf. Sehingga yang pokok faedah dari hadis ini adalah menjelaskan tentang batasan nafkah, menjelaskan tentang takdirun nafkah, batasan atau ukuran nafkah. Sehingga faedah dari hadis ini, an nafaqat az-zawjah innama takunu bil ma'ruf. Tidak lain, nafkah untuk istri adalah sesuai dengan uruf, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku pada manusia dari si waktu, tempat dan keadaan. Dan syariat tidak membatasi dengan batasan tertentu, tetapi syariat menyebutkan secara mutlak. Syariat menyebutkan secara mutlak. Ketika syariat menyebutkan secara mutlak, tidak menyebutkan batasan tertentu, maka kembalinya kepada uruf. Sebagaimana itu disebutkan di antaranya di dalam Qawaid Al-Fiqhiyah Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dan juga yang lainnya, ya, yang maknanya, ya, bahwasannya sesuatu apabila tidak memiliki batasan syar'i, tidak memiliki batasan di dalam syariat, syariat tidak menentukan batasannya, maka kembalinya kepada uruf, kembalinya kepada adat. Tetapi apabila syariat sudah membatasi, maka wajib kembali kepada syariat, wajib mengikuti syariat. Dan yang seperti ini bukan hanya dalam masalah ini saja, tapi dalam banyak hal. Seperti contoh safar. Syariat menyebutkan hukum-hukum safar. Di dalam safar ada hukum-hukumnya. Tetapi syariat menyebutkan kata safar secara mutlak tanpa menyebutkan batasannya. Tidak menyebutkan batasan safar sekian meter, sekian mil, sekian kilometer, tidak ada penyebutannya. Karena syariat tidak membatasi dengan batasan tertentu, maka kembalinya kepada uruf, kembalinya kepada adat yang berlaku dalam kehidupan manusia. Demikian juga tentang masalah nafkah. Syariat itu mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah. Nafkah itu wajib bagi suami untuk istri. Baik itu makanan, minuman, baik pakaian dan tempat tinggal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal itu bentuk-bentuk nafkah yang diwajibkan oleh syariat kepada suami untuk istri. Tetapi syariat tidak memberikan batasan tertentu, maka batasannya dikembalikan kepada uruf, kepada uruf adat yang berlaku pada kehidupan manusia. Dan ini merupakan pendapat dari jumhur ulama, dan ini adalah pendapat yang benar sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, as-sawabul maqtu'u bihi 'inda jumhuril ulama anna nafaqata az-zawjati arja'uha ila al-'urfi wa laysat muqaddaratan bisyar'i bal takhtalifu bi ikhtilafi ahwalil bilad wal azminah wa halil zawjain. Syekhul Islam menyatakan as-sawab al-maqtu', yang benar, yang telah dipastikan, telah diputuskan tentang masalah nafkah. Menurut mayoritas ulama, bahwasanya nafkah untuk istri tempat kembalinya itu adalah uruf, adat, dan tidak dibatasi oleh syariat. Bahkan nafkah itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan negeri, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu, berbeda-beda dengan perbedaan keadaan suami dan istri. Itu yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi berbeda-beda kembalinya kepada uruf. Adapun menentukan dengan batasan tertentu, kalau uang dirham per hari sekian dirham, kalau dinar per hari sekian dinar, atau kalau rupiah sekian ribu, itu tidak ada. Ya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyatakan, wa amma ardud darahim fala aslalahu fi kitabillah wala sunnati rasulillah wala an ahadin min as-sahabati wat tabi'in wal a'immatil arba'ah wa ghairihim wa innama tajibu an-nafaqatu bil ma'ruf. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun menentukan dirham, ya, ditentukan sekian, maka tidak ada dasarnya dalam kitab Allah itu Al-Quran, tidak ada dasarnya dalam sunnah Rasulullah, tidak pula datang dari seorang sahabat, tabi'in, dan imam mazhab yang empat, dan selain mereka, tidak lain nafkah itu wajib, dasarnya, ukurannya, bil ma'ruf, dengan ma'ruf, dengan uruf, sesuai dengan uruf. Nah, kemudian yang menjadi standar, yang menjadi ukuran nafkah untuk istri, bagaimana cara memberikan nafkah, yang menjadi ukuran itu siapa keadaannya, siapa, apa keadaannya istri, apa keadaannya suami, atau keadaan suami dan istri. Ini para ulama ada beda pendapat. Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, yang dijadikan ukuran itu adalah keadaan suami, ya, al-mu'tabar halu zauj, keadaan suami, besar kecilnya nafkah. Yang menjadi ukuran berdasarkan pendapat yang pertama itu adalah keadaannya suami. Kalau suaminya itu miskin, maka standar ukuran nafkah yang diberikan kepada istri, ya standar urufnya, adatnya nafkah orang miskin. Begitu. Walaupun istrinya kaya. Kalau suaminya itu kaya, maka standar nafkah, besar kecilnya nafkah yang diberikan kepada istri, ya nafkahnya orang kaya, karena suaminya kaya. Kalau suaminya itu menengah, tidak kaya, tidak miskin, maka nafkah yang diberikan adatnya orang kelas menengah. Adapun istri, keadaannya tidak menjadi penentu. Menurut pendapat yang pertama, istrinya kaya, tapi suaminya miskin. Nafkahnya itu apakah nafkahnya orang kaya atau nafkahnya orang miskin? Lihat suaminya miskin, berarti nafkahnya orang miskin. Walaupun istri kaya. Suaminya kaya, istrinya miskin. Standar nafkahnya, nafkah orang kaya. Begitu. Ini menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, yang dijadikan ukuran, ya, al-mu'tabar, adalah halu zaujah, keadaannya istri. Ya. Istrinya itu istri miskin atau istri kaya atau istri kelas menengah. Kalau istrinya itu miskin, maka standar ukuran nafkah yang diberikan adalah adat yang berlaku untuk nafkahnya orang miskin, walaupun suami kaya. Ya. Jadi bisa jadi penghasilan itu, ya, penghasilannya itu sehari umpamanya sekian ratus ribu, umpamanya 500 ribu sehari, ya. Namun istrinya itu memang miskin, standar nafkahnya orang miskin, sehari umpamanya 20 ribu. Ya 20 ribu, walaupun suaminya penghasilannya 500 ribu. Begitu. Nah kalau istrinya itu kaya, standarnya istri. Nah tinggal suaminya ini kaya apa miskin. Suami miskin, istri kaya. Nafkah standarnya orang kaya. Masalahnya jadi standar istri. Nah, iya begitu. Istrinya kaya, suaminya kelas menengah. Dia tetap standar, standarnya orang kaya, enggak nak. Suaminya, istrinya kaya. Ini kalau standar nafkahnya istri. Ini pendapat kedua dari pendapat ulama. Kalau dua-duanya sama sih enggak ada masalah. Sama-sama kaya, jelas. Nafkahnya nafkahnya orang kaya. Kalau suami kaya, istri kaya. Kalau sama-sama miskin itu mudah, gampang. Sama-sama miskin, sama-sama kelasnya menengah gitu. Yes, jelas kalau itu masalah sekarang kalau beda. Kalau beda. Yang repot kalau berpegang kepada pendapat kedua. Sementara suaminya miskin, istrinya kaya. Kalau standarnya, nah, ini kerepotan suaminya ini. Berarti suaminya dituntut harus jadi orang kaya biar menyesuaikan standar. Ah, yang ketiga itu, yang ketiga yang dijadikan ukuran pendapat ketiga itu adalah keadaan keduanya. Keadaan keduanya, ya, suami juga istri. Lah sekarang kalau dua-duanya jadikan ukuran, kalau sama-sama miskin, jelas. Wong dua-duanya jadikan ukuran, ya sudah jelas. Sama-sama miskin, nanti nafkahnya miskin. Kalau sama-sama kaya, juga jelas. Tapi sekarang masalahnya kalau standar yang dijadikan dua, standar nafkah, dua-duanya sementara beda. Umpamanya suami kaya, istri miskin. Dua-duanya dijadikan standar. Maka kalau istri kaya, suami miskin, atau sebaliknya suami kaya, istri miskin. Yang miskin jadikan standar, yang kaya jadikan standar juga. Maka ketemunya menengah, pertengahan. Ketemunya begitu. Ya kalau yang kaya suaminya, istrinya miskin, enggak begitu kendala, ya kan? Istrinya miskin, suaminya kaya. Dua-duanya dijadikan ukuran. Ini miskin, ini kaya. Nah, jadinya menengah. Kalau suaminya kaya enggak masalah, enggak ada kendala, tetap masih sisa banyak. Tapi kalau yang jadi masalah itu suaminya miskin, istrinya kaya. Dua-duanya dijadikan ukuran, jadinya yang kaya turun sedikit, yang miskin naik. Menengah, suami masih berat. Ya kan? Begitu. Al-Imam Ahmad dalam mazhab Hambali, pendapatnya Al-Imam Ahmad itu pendapat yang ketiga itu, dua-duanya jadikan ukuran. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i itu pendapat yang pertama, keadaan suami. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin. Belum menyatakan bahwa yang sahih, yang rajih itu pendapatnya Imam Syafi'i, yaitu keadaan suami yang dijadikan ukuran. Berdasarkan firman Allah surat At-Talaq ayat yang ketujuh. Allah berfirman, liyunfiq dhu sa'ati min sa'atih, wa man qudira 'alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Hendaknya orang yang memiliki kelapangan rezeki memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Dan barang siapa yang rezekinya dipersempit, disempitkan oleh Allah, maka hendaknya dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani seorang pun kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Berdasarkan ayat ini, Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa ukuran, kadar, standar nafkah itu disesuaikan dengan haluzauj, keadaan suami. Dan ini adalah pendapat yang sahih. Karena dalam firman Allah tadi jelas, Allah memerintahkan suami memberikan nafkah atau orang memberikan nafkah sesuai dengan kelapangan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Yang rezekinya disempitkan, memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga ukurannya adalah keadaan suami. Istri kaya, suami miskin. Suami jadikan ukuran. Lah bagaimana suami memberikan nafkah kepada istri dengan standar ukurannya nafkah orang kaya? Ya, ini di luar kemampuan. Ya, kalau enggak mampu, mau dihitung gimana? Hutang? Standarnya nafkah orang kaya per hari umpamanya berapa gitu ya. Sementara rezeki yang diperoleh hanya dapat seperempatnya. Ya, utangnya berapa? 2/3. Memberatkan yang seperti itu. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil tentang ayat inayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nisa, perhatiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum wanita. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini pada khutbah beliau di hari Arafah. Ini menunjukkan tentang perhatiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum wanita. Karena beliau menyebutkan hal ini dalam khutbah beliau Yaum Arafah, di mana hari Arafah itu adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin yang paling besar. Berkumpul di situ sekian banyak kaum muslimin. Di saat-saat penting, Nabi SAW berkhutbah menyampaikan hal-hal penting menyangkut hak Allah dan juga hak manusia. Rasulullah sebutkan tentang masalah ini, juga tentang masalah hak mereka kaum wanita. Tentu menunjukkan tentang perhatiannya Nabi SAW terhadap kaum wanita. Jadi yang jelas tentang masalah nafkah ini, ketentuannya itu adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau menyebutkan bahwa nafkah itu ukurannya adalah al-kifayah, wa nafaqatu muqaddaratun bil kifayah. Nafkah itu ditentukan dengan al-kifayah, yang bisa mencukupi, ya, mencukupi. Dan itu berbeda-beda dengan perbedaan orang yang wajib menafkahi, ya, lapang dan sempitnya harta yang dimiliki. Bagi istri, bersabar ketika istri yang baik itu bersabar ketika suami yang berkewajiban menafkahi dirinya dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, bersabar, tidak menuntut yang lebih. Ketika dalam keadaan lapang, syukur ya, bersyukur dengan apa yang didapat, sabar ketika tidak mendapatkan apa yang mestinya didapat, bersyukur ketika mendapatkan apa yang mestinya didapatkan. Mencukup batas hanafi itu adalah al-kifayah, kecukupan, mencukupi berdasarkan urf, kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan manusia. Sudah masuk isya ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Hadis berikutnya tentang ancaman orang yang tidak memberikan nafkah, atau besarnya dosa orang tidak memberikan nafkah. Saya baru ingat dulu pernah ada pertanyaan yang sudah saya janjikan untuk dijawab pertemuan akan datang. Cuman di mana pertanyaannya juga keselip kemana? Setahu saya selipkan di buku ini kok nggak ada. Oh ini kayaknya. Pertanyaannya, apakah ibu dari bapaknya istri terus ke atas termasuk mahram? Jawabannya iya. Apakah ibu dari bapaknya istri terus ke atas termasuk mahram? Jawabannya iya, termasuk mahram. Ibu dari bapaknya istri berarti sebutannya apa? Ibu mertua ya. Ibu dari bapaknya istri mertu, bapak mertua punya ibu. Iya. Bapak mertua punya ibu gitu. Apakah termasuk mahram dan terus ke atas? Jawabannya iya. Termasuk mahram. Dan itu mahram yang apa, yang ala ta'bid, yang memang itu selamanya. Dan itu mahram al-mahramat mah, diantara mahram dengan sebab al-musoharoh, karena ada hubungan pernikahan ya, karena sebab pernikahan ya. Sebabnya karena musoharoh. Musoharoh itu kan kerabat. Kerabat, tapi sebabnya karena ada pernikahan yang tadinya sebelum nikah enggak ada hubungan apa-apa. Begitu nikah ada hubungan kerabat. Salah satu dari mahram karena sebab pernikahan, kalau disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa itu wa ummahatun nisaikum. Ya. Dan ibu-ibu mertua kalian. Ibu-ibu mertua kalian. Ibu-ibu istri kalian. Ibu mertua. Lah, ibu mertua ini mencakup nenek. Nenek. Apakah itu nenek dari ibu atau dari ayah? Ka ummi ummiha wa ummi abiha ini. Ibunya ibu mertua, atau ibunya bapak mertua. Wa in alat, terus ke atas, semuanya mahram. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.